Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyucian hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan mampu meluaskan cakrawala berpikir kita, meluaskan pandangan kita, mampu meneguhkan hati kita dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-35 dari surah Al-Furqan juz ke-19 yang akan menceritakan kepada kita tentang kisah para nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir atau pembantu. Para pendengar rahimakumullah, menarik di ayat 35 ini karena Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menceritakan tentang kisah para nabi yang selanjutnya nanti juga akan dikisahkan tentang para nabi yang lain. Ada nanti Nabi Nuh dan begitu juga dengan Nabi Hud ya. Kemudian Nabi Saleh dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang di ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana keesaannya, tentang bagaimana kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan hari kiamat, tentang nikmat yang akan dia berikan kepada orang-orang yang bertakwa, kenapa kemudian tiba-tiba di ayat ini Allah menceritakan tentang para nabi? Kata Syekh Al-Maraghi di dalam tafsirnya adalah memang di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pemaparan kisah para nabi ini sebagai perbandingan kepada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut para nabinya. Ya, inilah para nabi kamu yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang pengikutnya itu adalah kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Bani Israel, Allah ingin menegur mereka. Ha, inilah kisah Nabi Musa, ya Nabi kamu, yang dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kitab Taurat. Ketika kepada Muhammad kami berikan kitab Al-Qur'an, maka kepada nabi kamu yaitu Musa juga kami berikan kitab Taurat. Begitu juga dengan para nabi yang lain. Jadi sebagai suatu pengingatan ya, untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang yang selama ini, orang-orang Yahudi yang selalu mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjatuhkan Rasul, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kemudian memaparkan tentang kisah para nabinya ini. Untuk lebih jelasnya bersama kita studio sudah ada para narasumber kita yang kita harapkan untuk memberikan masukan. Silakan para asatiz. Wa laqad atayna Musa al-kitab, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ja'alna ma'ahu, dan kami turunkan atau jadikan kepadanya Harun, akhahu Harun wazir, sebagai pembantu atau wazir. Sebagaimana kita ketahui bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat kecil ya, sejarah Fir'aun, raja yang sangat kejam, kita bisa merujuk pada surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua dari ayat 49 dan seterusnya tentang perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel, dan demikian pula kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yuzabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kurang lebih inti dari ayat ini adalah bagaimana kemudian Fir'aun ya mengatakan di situ, menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Jadi di zaman Fir'aun, karena di Fir'aun merasa sebagai Tuhan dan tidak akan disaingi, karena dalam mimpinya akan ada seorang Rasul yang turun, ya. Maka kemudian dia memerintahkan seluruh anak laki-laki untuk dibunuh. Demikian kiranya ketika Nabi Musa yang sudah diambil anak asuh oleh Fir'aun, maka dites dalam sejarahnya untuk memakan bara, mana yang dipilih, bara atau makanan, dan dipilihlah bara. Pada saat itu kemudian cara bicara Nabi Musa alaihissalam tidak seperti manusia yang baik bicaranya, maka diperlukan seorang wazir atau pendamping. Itulah kemudian Harun yang lebih bagus cara fasoha bicaranya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kisah-kisah umat terdahulu ini menjadi pembelajaran buat Rasulullah SAW bagaimana kemudian kehebatan pembangkangan kaum Bani Israel yang pada saat itu sudah sampai pada tingkatan Ainul Yakin, melihat kekuasaan mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam proses mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Manna wasalwa turun langsung dari langit, kemudian minta sebagian ayat yang turun langsung, ya, ada 10 ayat yang turun langsung dari langit dalam bentuk buku dalam beberapa sejarahnya seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian proses membelah laut itu juga terjadi, tapi setelah itu mereka juga kufur dan menjadikan al-baqarah, sapi betina, sebagai bagian dari simbol ketuhanan mereka. Demikianlah hebatnya pembangkangan mereka. Maka pembangkangan yang dilakukan oleh para kafir musyrik di zaman Rasulullah SAW bukan suatu hal yang aneh. Jadi ini hiburan buat Rasulullah bahwa dulu pun di zaman Nabi Musa umatnya juga melakukan pembangkangan yang sama, walaupun telah banyak mujizat-mujizat yang telah diberikannya. Ini adalah sebagai pembelajaran buat kita bersama. Maka dikatakan juga dalam tafsir inspirasi ini, bagaimana dalam dakwah mukmin akan menjadi besar apabila potensi yang ada di antara mukminin dijadikan sarana untuk saling membesarkan, bukan menghancurkan. Salah satu inspirasinya dalam Akho Harun, bagaimana Harun sebagai pendamping Musa alaihissalam, ya. Demikian kiranya kita dalam komunitas gerakan cinta Al-Quran, antara jemaah dan para astatis dan mu'alim, semoga kita selalu bahu-membahu, ya, kepada seluruh jemaah yang mendukung acara-acara kita juga. Kita butuh dampingan karena kita tidak mampu mencapai seluruh lapisan dakwah di setiap daerah yang mendengarkan radio RRI ini. Insya Allah di satu tempat nanti kita bisa, ya, waktu kita bisa bertemu antara kita pendengar dan para narasumber, sehingga kita bisa meluaskan lagi dakwah kita dalam gerakan cinta Al-Quran ini. Baik, terima kasih Ustaz Fadli dan Ustaz Ferdana. Dalam pelajaran-pelajaran dari kisah umat terdahulu sebagaimana yang dikisahkan pada gambaran Nabi Musa dan Harun sebagai saudaranya, ini memberikan inspirasi kepada kita dalam kehidupan keseharian bahwasanya kita harus saling membantu dan saling memberikan sesuatu hal yang membesarkan. Jadi sebagaimana pesan yang kita bisa lihat sebagaimana disampaikan oleh kalangan asatis, ustaz-ustaz yang ada di masjid, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Marilah kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan malah sebaliknya. Jadi para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dalam kehidupan keseharian hari ini di negara Republik Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kita lagi gencar-gencarnya dalam kondisi memilih pemimpin yang akan membawa bagaimana kehidupan kita bermasyarakat ke depan. Dalam acara dan konteks yang seperti itu, marilah kita sama-sama saling membesarkan. Artinya kita saling memberikan sebuah motivasi untuk kemajuan. Akan tetapi, walaupun dalam kondisi katanya berpolitik itu ibarat cuaca, apa perkiraan cuaca, hendaknya lah kita bisa meletakkan perkiraan cuaca itu memang didasarkan oleh hati sebagai mukmin. Jadi kita tidak menjadi sebuah yang menghancurkan, karena bagaimanapun juga umat Islam yang terbesar ini, apapun yang kita lakukan, kitalah yang menjaganya. Oleh karena itu, marilah sama-sama dari ayat 35 ini yang menceritakan tentang Nabi Musa dengan saudaranya Harun yang senantiasa saling melengkapi untuk menyampaikan pesan Allah. Marilah, inspirasi yang kita dapatkan dalam kehidupan keseharian ini adalah kita saling memberikan, membesarkan secara positif antara sesama mukmin di antara kita. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Ustaz Syamul dan juga Ustaz Fadli, para pendengar rahimakumullah. Sungguh menarik tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa seandainya saja kebatilan itu ditangani secara, dimanage secara baik, diatur secara baik, maka dia akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak dimanage dengan baik. Artinya adalah memang benar bahwa kalau ternyata di dalam kehidupan ini kita tidak mampu mengelola kebaikan itu, kita tidak mampu saling bahu-membahu untuk bekerja sama, menampilkan kebaikan, melakukan kebaikan, maka itu tidak akan memberikan dampak yang begitu sangat besar di dalam kehidupan kita dan juga masyarakat kita. Kita bisa melihat sekarang ini bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, kejahatan, mereka bersatu padu untuk saling backing, saling decking, ya, saling bantu-membantu untuk memuluskan jalan mereka di dalam melakukan tindakan-tindakan maksiat dan dosa. Maka kita juga, para orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan, menegakkan kebaikan di atas permukaan bumi ini, juga harus saling bahu-membahu, bekerja sama untuk kita kemudian mampu memberikan warna di dalam kehidupan ini, dan warna itu adalah warna yang positif, bukan warna yang negatif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita belajar dengan dari kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai salah seorang utusan Allah yang mengajarkan kebaikan dan menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.